Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min syururi ahsina wa sayyi'ati a'malina wa yahdiillahu falamudillalah wa mayudlilhu falahadiyalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله بركاته الإمام ابن القيم رحمه الله ومن عقوباتها di antara akibat dosa dan kemaksiatan annaha tu'mil qalba fa in lam ta'mahu adhafat basiratahu wa la budda wa qad taqaddama bayanu annaha tudhifuhu wa la budda fa idza 'amiya alqalbu وضعف فاته من معرفة الهدى وقوته على تنفيذه في نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di antara pengaruh efek dari dosa dan kemaksiatan adalah bahwasanya dosa tersebut bisa membutakan hati. Taruhlah kalau seandainya tidak membutakan hati, tetapi tetap ada pengaruh yang lainnya. Apa? Melemahkan basirahnya. Melemahkan basirah, pandangan hatinya lemah, tidak kuat. Walabudda, dan itu pasti, pasti. Gak usah diragukan lagi, kepastiannya pasti. Efek pengaruh dosa itu pasti. Terasa atau tidak terasa, sekarang atau besok. Sehingga jangan merasa, wah barusan maksiat nih, ngetes ah. Jangan. Naudzubillah, kalau Allah kasih bala yang lebih berat, naudzubillah, jangan. Perbanyak istighfar, kembali kepada Allah, mengingat Allah, sholat, tahajud, dan yang semisalnya. Nah, waqad taqaddam bayan annaha tudhifuhu wa la budda. Dan sudah lewat bahwasanya kemaksiatan dan dosa itu pasti melemahkan jiwa dan badan. Fa idza amiya alqalbu, maka apabila jiwa ini buta, karena dosa dan kemaksiatan, buta. Wadhafa ataupun lemah basirahnya, pandangannya. Fatahu min ma'rifatil huda, maka akan luput baginya ma'rifatul huda, mengetahui petunjuk, hidayah, luput. Banyak yang luput, banyak ketinggalan. Wa quwwati 'ala tanfidhihi fi nafsi, luput pula, lemah pula kekuatan jiwanya untuk menerapkan terhadap dirinya sendiri. Wa bi ghairi bi'asabi dha'f basirati wa quwwati, juga lemah dan luput pada yang lainnya, tergantung kelemahan basirahnya dan kekuatan dia. Fainal kamala al-insani madaruhu ala aslain, karena kesempurnaan manusia kembalinya kepada dua perkara. Yang pertama adalah ma'rifatul haq minal batil wa itharu alaih, mengetahui al-haq dari kebatilan dan lebih mendahulukan al-haq daripada al-batil. Nah, ada dua. Yang pertama apa? Seseorang akan sempurna ya dengan menjalankan dua komponen, dua unsur, dua sebab. Apa yang pertama? Dia harus ma'rifatul haq, dia harus tahu mana yang hak dan mana yang batil. Yang hak diikuti, jangan jadi penakut. Sudah tahu al-haq, sudah tahu al-haq kebenaran, dia ragu, takut, maju mundur, wah jangan-jangan. Ada waswas syaitan. Ini yang pertama. Yang kedua, lebih mendahulukan al-haq daripada hawa nafsu, daripada yang lainnya, walaupun banyak resikonya. Pasti resiko itu pasti ada. Wa ma tafawatat manazilul khalq indallah ta'ala fid dunya wal akhirah illa biqadri tafawut manazilin fi hadain al-amrayn, tidaklah berjenjang, bertingkat-tingkat kedudukan, tingkatan makhluk di sisi Allah di dunia dan di akhirat, melainkan sesuai dengan kondisi kembalinya kepada dua pondasi tadi. Apa yang tadi? Ma'rifatul haq minal batil, dia harus mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Yang hak diikuti, yang batil ditinggalkan. Bukan sekedar mengetahui saja. Nah, bukan sekedar mengetahui saja, tetapi itharu alaih, lebih mendahulukan al-haq daripada yang lainnya, baik hawa nafsu, pribadinya, dirinya, atau apapun itu. Dia harus lebih mendahulukan al-haq daripada al-batil. Wa ma tafawatat manazilul khalq indallah, tidaklah kedudukan makhluk bertingkat-tingkat, bermacam-macam, berbeda-beda di sisi Allah ya, melainkan apa? Sesuai dengan kadarnya, kadar ma'rifatul haq dan itharu, lebih mendahulukan mana dia. Wa man ladani adnallahu subhanahu wa ala anbiya'i bihima, maka dengan dua pondasi itulah Allah memuji para nabinya. Pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wadzkur ibadana wadzkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar, dan ingatlah dari hamba-hamba kami Ibrahim, wa Ishaq dan Ishaq, wa Yaqub dan Yaqub, ulil aidi wal absar. Ulil aidi ay al-qawi fi tanfidzil haq, kuat di dalam menegakkan al-haq, enggak ragu-ragu, enggak takut. Bahasa sekarangnya cemen. Udah tahu al-haq, ragu-ragu dia. Nah, kuat, memiliki kekuatan di dalam menegakkan al-haq, harus mengetahui, bukan sekedar mengetahui, dia sudah tahu tapi tidak kuat di dalam pertempuran, di dalam pergulatan antara al-haq dengan al-batil. Buat apa sekedar tahu? Buat apa sekedar ma'rifah saja, tidak mau mengamalkan ilmunya? Harus memiliki kekuatan di dalam melaksanakan al-haq, yaitu minta kepada Allah kekuatan tersebut. Wal-absar wal-basair fid-din, pandangan di dalam agama. Wasallam bi kamal idrakil haq wa kamal tanfidih. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Allah sifati mereka di dalam kesempurnaan mengetahui al-haq dan kesempurnaan di dalam pelaksanaan al-haq. Artinya bukan sebatas satu sisi saja idrakul haq, tidak. Fahasab, sebatas itu tidak. Dia juga harus mengamalkan dari al-haq tersebut. Maka kedudukan manusia pun berbeda-beda. Kedudukan manusia pun berbeda-beda. Di dalam hal ini tergantung kembali kepada dua poin tadi di atas. Kalau dia lemah, lemah di dalam menjalankan al-haq, takut-takut, ya maju mundur, kemudian khawatir, banyak celaan, banyak cacian, banyak makian dan lain sebagainya, padahal itu al-haq, ya maka derajatnya pun turun. Naam. Wa anqasama an-nas fi hadzal maqam arba'ata aqsam. Maka manusia di dalam maqam ini terbagi menjadi empat bagian. Di dalam kedudukan ini manusia ada empat bagian. Fa'ulai asyrafu aqsam min al-khalq wa akram 'ala Allah. Yang pertama para anbiya, mereka adalah manusia yang paling mulia daripada makhluk yang lainnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Al-qismu tsani 'aks haula, kebalikan dari para anbiya. Di situ apa cetakannya? Sama ya. Enggak ada tambahan apa pengurangan. Cetakan apa itu? Saudi apa Mesir? Ini Saudi, Ibnu Jauzi. Mesir. Setelah fa'ula asyrafal aqsam min al-khalq wa akram 'ala Allah, aish ba'dahu, setelahnya apa? Terus al-qismu tsani. Ayo. Naam. Berarti kembalinya langsung kepada dhamir ini, Bu. Tidak tidak disebutkan al-qismul awal dengan penyebutan itu. Artinya fahaula langsung ke para anbiya. Haulahum, yakni para anbiya, ini qismul awal. Dan mereka adalah asyraful aqsam, bagian yang paling tinggi, yang paling mulia. Ya. Disebutkan oleh al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, makhluk yang paling stabil, yang paling bagus komponen apa? Tubuhnya dari hewan, manusia dan lain sebagainya adalah orang yang beriman. Ya, al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan dalam Tibun Nabawi, makhluk kan manusia dan jin, hewan dan lain sebagainya. Kata Imam Dzahabi rahimahullah, makhluk yang paling bagus komponen tubuhnya komponen tubuh berarti apa? Penciptaan komponen bahan dasarnya. Bahan dasar yang paling terbaik, bahan bakunya adalah mereka orang-orang beriman. Dan yang paling bagus daripada itu apa? Nah, para anbiya dan rasul. Yang paling bagus dari para anbiya dan rasul adalah siapa? Ulul azmi minar rusul. Yang paling bagus dari kalangan ulul azmi minar rusul adalah Khalilullah. Ada dua, Nabi Ibrahim dan Muhammad SAW. Yang paling utamanya adalah Nabi Muhammad SAW. Ini berarti komponen penciptaan makhluk secara mutlak, secara absolut, yang paling sempurna adalah penciptaan Nabi Muhammad SAW. Ini al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kenapa disebutkan oleh al-Imam Adz-Dzahabi alasannya? Alasan pertama, kisahnya Anas bin Malik bersama Rasulullah SAW 10 tahun. Enggak pernah dari Rasul SAW mengatakan apa? Uff, ah dan lain sebagainya. Kenapa kamu tidak melakukan ini, itu dan lain sebagainya? Kalau kita ya manusia biasa, pasti akan negur. Nanti kok enggak ini? Apalagi kalau bos punya duit, pasti ditegur. Kenapa enggak kerja? Kenapa enggak ini? Kenapa? Nah, lah ini Rasulullah SAW kata Anas bin Malik, tidak pernah berkata kasar, dan ketika aku tidak melaksanakan, enggak pernah Rasulullah SAW memarahi aku. Kenapa kamu tidak ini, tidak itu, dan lain sebagainya. Ini pertama. Ya, yang kedua, kisahnya Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad. Ya, wahai Muhammad, langsung manggil nama. Bukan ambil dengan sebutan Nabi SAW, bukan dengan namanya. Murli mimmalillah alladhi indah. Perintahkanlah kepada sahabatmu dari harta-harta Allah yang Allah kasih kepada kamu, ya, untuk diberikan kepada aku. Yang sebelumnya, sebelum minta duit, minta harta, orang Badui ini apa? Menarik lehernya Rasulullah SAW. Kalau kita gimana? Udah ditarik lehernya, maka selendang, tarik membekas pada leher Rasulullah SAW, kemudian minta duit lagi. Kalau kita gimana? Tapi Rasulullah SAW tersenyum, tertawa, langsung ngasih duit. So, ini ada yang seperti itu. Tingkatan kita belum bisa seperti itu. Berat. Artinya ini Imam Dzahabi rahimahullah di sini ingin menggambarkan bahwasanya komponen organ tubuh Rasulullah SAW itu sempurna. Karena kalau sedikit-sedikit marah dan lain sebagainya, pasti ada yang terganggu dari komponen organ tubuhnya. Ima jantungnya, ima livernya, ima lambungnya. Karena kata Imam Dzahabi rahimahullah, ittafaqal atibba, para tabib sepakat. Semua sepakat untuk melihat organ tubuh bagus atau tidaknya bisa dilihat dengan akhlaknya. Marah enggak? Tersinggung enggak? Sedih terus misalkan. Atau sedih, murung, ngelamun, ketawa sendiri, marah. Ini bisa terlihat dari organnya. Ada kaitan. Ini dinukilkan oleh siapa? Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Ditambah lagi, inna syaitan yajri min ibni Adam majradam. Sungguhnya syaitan masuk dalam peredaran manusia, ya, dalam tubuh manusia lewat peredaran darah. Kalau sudah marah, tersinggung dan lain sebagainya, yang sudah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, keadaan sehat saja seseorang bisa ditunggangi oleh syaitan. Ini keadaan sehat, kondisi sehat, segar bugar, bisa diberikan was-was oleh syaitan. Ya, lebih-lebih ketika sakaratul maut, atau lebih-lebih ketika dalam keadaan lemah. Artinya apa? Korelasinya, hubungannya dari ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah, fahaulai asyrafu aqsam minal khalq wa akramuhum 'alallah. Mereka para anbiya dan rasul adalah bagian yang paling mulia dari kalangan makhluk. Ya, dari kalangan makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Para rasul, tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Kami berikan kelebihan satu dengan yang lainnya. Ada kelebihan. Minhum man kallama Allah, di antara mereka ada yang diajak bicara oleh Allah. Wa rafa'a ba'dahum darajat, di antara mereka ada yang ditinggikan derajatnya. Artinya apa? Para anbiya dan rasul bertingkat-tingkat derajatnya. Yang paling afdolnya adalah ulul azmi minar rusul, dan yang paling tingginya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini secara itlak, mutlak, paten seperti itu, enggak bisa ditawar. Oh enggak, itu ada profesor paling bagus, katanya enggak bisa. Mau dia profesor gundul, ya 100 atau 1000 titelnya tidak akan bisa menyaingi kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Sehebat apapun dia, sejenius apapun dia, tidak akan bisa menandingi kesempurnaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-qismun tsani aqsun haula, kebalikan dari mereka. Man la basira lahum biddin, yang tidak memiliki basirah di dalam agama, wala quwwata ala tanfidzil haq, dan tidak memiliki kekuatan di dalam melaksanakan al-haq. Ragu-ragu, mundur, takut, penakut di dalam menegakkan al-haq, takut, ketakutan, enggak punya nyali. Nah, sudah tahu al-haq, hak, kebenaran adalah kebenaran hak. wal haqu ahaqu ayyutaba. Kebenaran itu lebih utama untuk diikuti dari siapapun. Ini al-haq, lebih utama untuk diikuti dari siapapun. Nah, tetapi golongan yang kedua ini aks, kebalikan dari golongan yang pertama. Wa hum aktsaru hadzal khalq, naudzubillah, dan mereka golongan yang kedua ini adalah kebanyakan dari makhluk. Alladzina ra'yuyatum qadal uyun hum al arwah wa zaqum al qulub wa yadhiquna al diyar wa yughluna al as'ar wa la yastabab yusahib bi suhbatihim ila al 'ar wa al shanar. Kala kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kebanyakan golongan yang kedua adalah kebanyakan manusia yang sisi pandang mereka, cita-cita mereka, nah, sering melirik dengan matanya, arwahnya juga panas. Ini kalimat arwah. Kenapa dipakai? Karena ya Rasulullah SAW memakainya. Al-arwah junudun mujannadah. Roh-roh itu ibarat bara tentara. Ya. Nah, kemudian di antara mereka sakmul qulub, banyak yang sakit hatinya, menyempitkan rumahnya, tempat tinggalnya, meninggikan harga bahan pokok, makanan, ditinggikan, dimahalkan. Bukan hanya sekedar itu, wala yastafadu bi shohbatihim, tidak bisa diambil faedah, tidak bisa diambil manfaat ketika berteman, berkawan dengan orang-orang seperti ini, kecuali banyak penyakit. Nah, penyakit, waliyadzubillah. Al-qismu tsalits, bagian yang ketiga, man lahu basira bil haqq wa ma'rifatu bih, bagian yang dia memiliki basirah, dia tahu ini hak, ini batil, dia faham, dia tahu, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, tahu dia. Walakinnahu dha'ifun, akan tapi lemah, enggak bisa apa-apa. Tahu, saya tahu fulan hak, fulan di atas hak, tapi lemah, enggak bisa berbuat apa-apa. Waliyadzubillah, lemah. La quwwata la wala tanfidhi wala da'wa ilaih, tidak adanya kekuatan, enggak punya kekuatan di dalam melaksanakan al-haq. Ketakutan. Nah, waliyadzubillah, na'udzubillah. Gambaran ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa halul mu'min dha'if. Gambaran ini seperti seorang mukmin yang lemah. Na'udzubillah, a'adzanallahu wa iyyakum minha. Wal mu'min al-qawi khairun wa ahabu ila Allah min al-mu'min al-dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Ini dikatakan oleh para ulama, kekuatan badan dan rohani. Tapi yang penting adalah rohaninya, hatinya kuat. Karena hati atau jantung sebagai komandan, sebagai panglima yang memutuskan. Kalau dia ragu, bakal banyak yang dikorbankan dari kaum muslimin, nyawa, harta, kehormatan dan lain sebagainya, hancur. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Nasallahu al-afu wal-afu wassalamah. Lemah, lemah dan lemah. Sehingga Rasulullah SAW berdoa, berlindung dari sifat lemah, al-ajiz, Allahumma inni a'udzubika minal 'azzi wal kasal. Ini doanya Rasulullah. Ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau, minal 'ajz, dari lemah. Lemah itu enggak bisa berbuat apa-apa. Kasal itu malas. Dia punya kekuatan, kemampuan, tapi malas. Harta ini ada, semua fasilitas ada, tapi malas. Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Beda gak? Beda. Kalau ajis memang dasarnya gak punya kemampuan. Dia mau ketemu Syekh Rabi misalkan, atau Syekh Abdullah Bukhari, atau Aimah misalkan zaman Syekh bin Baz atau siapa. Ya gak punya duit, mohon maaf, gak punya apa-apa. Berarti ini apa? Ini apa? Ajis, gak bisa apa-apa. Harta ada, uang ada, fasilitas ada, semua ada. Zaman misalkan Syekh bin Baz, Aimah yang lainnya, Syekh Rabi dan lain sebagainya, dia bisa. Mungkin sekarang udah vaksin, udah apa, bisa. Tapi gak mau kesana. Ini apa? Malas. Uang ada, berapa ongkosnya? Sekian, kecil. Tush. Tinggal gesek. Tapi gak mau. Nah ini beda antara ajas dengan al-kasal. Kasal itu malas. Kemampuan ada. Kemampuan ada. Makanya Rasulullah SAW berlindung dari dua sifat ini. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi. 'Ajz. Lebih parah ya 'ajz. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kemampuan. Nah, al-kasal, ya dia mungkin ada kemampuan di situ. Ya tetapi ya malas. Malas. Waliyadzubillah. Nah, sehingga dikembalikan lagi kepada orang tersebut. Dia malas, lemah, atau ajiz. Sama sekali gak bisa daya, gak memiliki daya, kemampuan apa-apa. Memang pada dasarnya lemah. Ya, ini golongan yang ketiga. Al-Qismu Rabi', golongan yang keempat. Man lahu quwwah wa imma azimah. Dia memiliki kekuatan dan himma azimah, kekuatan dan cita-cita yang besar, yang mulia. Akan tapi ada minusnya, kekurangannya apa? Dha'iful basirah fiddin. Lemah pandangan di dalam agama. Lemah agamanya. Semangat ada. Harta, uang semuanya ada. Tekad bulat ada. Akan tapi basiratuddin yang lemah. Minusnya, kekurangannya. La yakadu yumayyiz baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Dia tidak bisa membedakan mana waliullah dan wali setan. Wali setan dianggap waliullah. Waliullah dibilang wali setan. Ini lemah, da'ful basirah. Enggak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Enggak bisa membedakan. Da'ful basirah fiddin, lemah pandangannya di dalam agama. Waliyadzubillah, na'udzubillah. Wala yakadu yumayyizu baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Bal yasabu kullu sawda'in tamrah. Dia tidak bisa membedakan mana waliullah dan waliyus syaitan. Dia anggap semua yang hitam itu buah kurma. Oh ini hitam nih, kurma. Sama warna hitam, diraba hitam, Ada enggak semua yang hitam itu buah kurma. Ada dodol juga hitam, dodol. Tahu dodol? Ya. Apa bahasa Jawanya dodol? Hah? Jenang, makanya ada daerah Majenang, ya. Gitu, daerah dodol tuh ada jenangnya. Hitam. Kenapa hitam? Dibolak-balik, bolak-balik, hitam. Ya, yang jelas bukan pisang sale. Itu dah, itu. Nah, hitam. Tapi dia lihat, dia anggap kalau saudara tamr, setiap yang hitam itu tamr kurma. Atau sebaliknya dia lihat setiap yang putih itu lemak, gaji lemah dalam daging. Pada daging yang menempel. Wa yahsabul warama syahman, dia anggap bisul itu sebagai nam daging atau lemah. Wa dawa nafisumman, dia anggap, dia lihat obat yang bermanfaat dianggap sebagai racun. Kebalik, enggak bisa melihat membedakan, basirahnya enggak ada. Dia enggak bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Harus tahu. Harus paham, ini kawan apa ini lawan. Harus lihat basirah di situ. Kedudukan basirah itu. Nah. Syaitan lawan. Jadikan syaitan sebagai lawan, musuh. Jangan syaitan dijadikan sebagai kawan. Inna syaitana lakum aduwa fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan adalah sebagai musuh. Anggaplah, sikapilah setan itu sebagai musuh. Jangan disikapi, jangan dianggap sebagai kawan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan memanggil, mengajak kelompoknya agar semua menjadi penghuni api neraka. Tetapi orang ini tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ikut-ikutan saja. Miskin, kasihan. Kasihan. Nah, harus memiliki basirah, penglihatan yang tajam. Ya. Wa laisa min ha'ula'i man yaslu lil imama fid din. Mereka-mereka ini enggak pantas jadi pemimpin di dalam beragama, enggak pantas. Wala wa maudian la siwal qismil awal. Tidak pantas di bagian kedua, ketiga, keempat kecuali pada bagian yang pertama. Nah, kecuali pada bagian yang pertama. Kenapa? Karena mereka lah orang yang paling mulia. Qala Allah Ta'ala, waja'alna minhum a'immatan yaduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka a'immah, para imam, para pemimpin, yahduna bi amrina, yang mana mereka menjalani hidayah, berjalan di atas hidayah, atas perintah kami. Lama sabar, ketika mereka bersabar, ini syaratnya. Ini syaratnya. Syarat yang pertama, sabar. Sabar, sabar, sabar. Yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Sehingga para salaf mengatakan, bisabri wal yakin tunalul imama fid din. Dengan sabar dan yakin, seseorang akan mendapatkan kepemimpinan di dalam agama. Sabar para ulama, sabar. Nah, Al-Imam Ibn al-Mubarak menceritakan talabtul adab 20 sana. Aku mencari belajar adab 20 tahun. Wa talabtul ilma 30 sana. Dan aku belajar ilmu 30 tahun. Artinya proses lama. Enggak baru sehari dua hari pengen mimpin, enggak bisa. Atau sikut sana sikut sini. Sehingga menjadi hubbu zaamah, cinta kepemimpinan, cinta popularitas. Tidak tahu kadar dirinya. Padahal para ulama dengan proses yang panjang, panjang dan panjang. A'immah Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, a'immah yang lainnya Syekh bin Baz rahimahullah. Sabar. Puluhan tahun, bukan setahun dua tahun, puluhan tahun. Puluhan tahun. Nah. Dengan sabar dan yakin, dan harus yakin. Kalau enggak yakin berarti ragu-ragu. Ragu-ragu ya maju mundur. Maju mundur, ragu-ragu. Tidak yakin. Ya, tetapi dengan sabar dan yakin maju terus. Di atas al-haq tunalul imamah fiddin. Kepemimpinan di dalam agama akan dia dapatkan. Wa haulai humul ladzina istathnaahumullah subhanahu min jumlatil khasirin. Maka mereka-mereka adalah yang dikecualikan oleh Allah dari tergolong orang-orang yang merugi. Waqsama bil asri, dan Allah bersumpah dengan waktu, dengan masa. Alladzi wazama sa'il khasirin wa rabihin, yang mana waktu adalah kerjanya orang-orang yang rugi dan orang yang berhasil. Waktu. Ya. Ala anna man adahum huwa minal khasirin. Selain daripada itu, maka akan menjadi merugi. Waliyadzubillah. Faqala ta'ala wal asri innal insana lafi khusrin. Illa alladzina amanu wa amilu salihat. Wa tawasaw bil haq. Wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haq, dan saling nasihat menasihati di atas al-haq. Wa tawasaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati di atas kesabaran. Walam yakti walam yaktafi bin minum bima'rifatil haq wa sabran, bukan sekedar mencukupkan pada apa? Ma'rifatul haq. Tidak bisa mencukupkan dalam ma'rifatul haq saja, tidak. Nah, atau sabar alaih hatta yusi ba'duhum ba'du, sampai setelah dia mengetahui al-haq, kemudian dia bersabar, dia menasehati satu dengan yang lainnya. Harus ul ilmu ada. Paham dia, ma'rifatul haq, sabar. Tapi disuruh ngajar enggak mau. Suruh sumbang sih misalkan. Ngajar pelajaran nahwu shorof atau apa. Ilmunya ada. Kesempatan ada, tenaga ada, semua ada, fasilitas ada. Tolong bantu dong, ngajarin Jurumia, ngajarin Alif Bakta atau apa. Nggak mau dia. Lah gimana? Ya nggak mau sumbang sih untuk dakwah. Padahal dia bisa. Bisa ngajarin Alif Bakta, ngajarin mungkin Kiro'ah atau Tajwid atau mungkin nahwa sharaf atau yang lainnya, tapi enggak mau. Zakatul ilm, dia memberikan zakat ilmunya enggak mau. Sehingga enggak bisa yang seperti itu. Harus saling nasihati, saling taib. Harus yang pertama, tahapan yang pertama adalah ma'rifatul haq, tahapan yang kedua sabar, yang ketiga yusi ba'dhum ba'd, saling wasiat, menasihati satu dengan yang lainnya. Wa irsyidu ilaih wa yahuddu alaih wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabar. Artinya bukan sekedar mencukupkan pada ma'rifatul haq wa sabar alaih, sampai apa, ada nasihat. Ya, nasihat, saling nasihat, menasihati. Nah, wa irsyidu ilaih wa yahuddu alaih, mengajarkannya, membimbingnya, mengajaknya. Nah, fa idza kana man 'ala ha'ula'i khasiran, maka apabila selain mereka adalah menjadi merugi, fa ma'lumun anna al-ma'asi wa dhunub tumitu'amil basirah, dan sudah maklum, sudah diketahui bahwasanya dosa dan kemaksiatan akan mematikan hati. Wala yudrikul haq kama yambagi, maka seorang tidak akan bisa melihat al-haq sebagaimana sepantasnya dia melihat al-haq. Itu haq, al-batil itu batil. Wa tadafu quwwata wa 'izzi wa 'azimata fala yasbir 'alaihi, sehingga hilang, melemah kekuatannya dan nam tekad bulatnya. Fala yasbir 'alaihi, dan dia tidak bersabar atasnya. Bal qad tatawarad 'ala al-qabha hatta yan'aqis idrakuhu wa yan'aqis sayruhu, bahkan bisa jadi berbolak-balik dirinya, yang tadinya istiqomah jadi mundur ke belakang. Tadinya istiqomah masya Allah, nah tetapi waliyadzubillah berubah, waliyadzubillah. Fayadzikul batil haqan wal haqa batila, sehingga dianggap yang hak adalah batil, yang batil adalah al-haq. Ini sudah keliru. Wal ma'ruf mungkaran wal mungkar ma'rufa, perkara-perkara yang ma'ruf dianggap mungkar, sebaliknya perkara yang mungkar dianggap sebagai ma'ruf. Nah, ini kejahatan. Fayantakis fisairi, sehingga berbolak-balik, ya, terbalik di dalam perjalanannya, enggak bisa. Nah, wa yarji'an sabri ila Allah wa daril akhir, sehingga dia kembali dari perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala dan kampung akhirat. Ila sabri ila mustaqarr nufusil mubtilah. Perjalanannya kepada jiwa allati radiyat bil hayati dunya, jiwa yang batil yang senang dengan kehidupan dunia, nyaman dengan kehidupan dunia, lalai dari Allah dan ayat-ayat Allah. Wa tarakatil isti'dad lil liqa'i, dan dia pun meninggalkan sebab untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti. Walau lam yakun fi uqubati dhunubi illa hadhil uqubah wa la wahdaha lakanat da'iyatan ila tarkiha wal bu'd minha wallahu almusta'an. Kalaulah bukan kiranya hukuman ini saja cukup bagi para pelaku dosa dan kemaksiatan, hanya mencukupkan ini, ya cukup, sudah cukup. Lakanat da'iyah illa tarkiha, maka nah mereka-mereka akan meninggalkannya, wal bu'ad minha, jauh darinya, Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Nah, artinya apa? Dibutakan hati, digelapkan hati, sehingga dia tidak bisa memilih mana yang hak dan mana yang batil. Nah, mana yang hak dan mana yang batil? Harusnya bisa dia memilih. Ya, baik dengan tanda bukti atau korinah-korinah yang lain. Seperti kisahnya Nabi Yusuf ketika dirobek bajunya. Kan zaman dulu gak ada CCTV. Maka seorang hakim mengatakan apa? In kana qamisuhu qudda min duburin. Kalaulah seandainya bajunya itu dirobek dari belakang, siapa yang benar? Hah? Yang benar siapa? Nabi Yusuf. Ya. Wa hiya minal kadzibin, dan dia perempuan ini adalah termasuk orang yang dusta. Nah, sebaliknya ketika bajunya terobek dari depan, ini kan dilihat dengan korinah. Artinya orang yang punya basirah bisa lihat, ini yang salah siapa nih? Ini kan basirah dengan korinah-korinah yang ada, ciri tanda yang ada. Ya, karena Allah abadikan ilmu korinah ini dalam Al-Quran. Ketika menuntaskan kasus-kasus yang rumit, yang jelimet, gak ada bukti, buktinya dibuang, hah, saksi gak ada, CCTV gak ada, dirusak misalkan, ada korinah, ada korinah. Karena dari dulu apa? Sudah tidak ada CCTV dan lain sebagainya. Tapi ada korinah, penguat-penguat yang lainnya. Seperti kisahnya pembunuhan siapa itu? Ada korinah darah perang Uhud. Siapa yang membunuh Abu Jahal? Kedua-duanya bilang. Rasulullah melihat, coba angkat pedangnya. Pedangnya dilihat, oh ini ada darahnya. Itu kan korinah. Darah itu ya korinah. Ini sudah dipakai dan diabadikan dalam Al-Quran, menetapkan adanya korinah sebagai dalil, sebagai penguat, tanda, ciri. Nah, sebagaimana para ulama salaf mengatakan, man khafiyat alaina bid'atuh lam takhfa alaina ulfatuh. Barang siapa yang samar-samar kebidahannya, malu-malu dia tampakkan kebidahan, malu dia, gak mau dia tampakkan. Ya, ada korinahnya, gampang, mudah. Lam takhfa alaina ulfatuh, tidak akan samar bagi kita apa kecenderungan dia sama siapa, kawan dia sama siapa. Sudah, itu korinah sudah. Ini korinah. Ini ditetapkan di dalam Islam, tetapkan dalam agama Islam. Adanya korinah. Nah, juga seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika datang dua perempuan kepada Nabi Sulaiman, kedua-duanya ngaku, ya ini anak saya, biarkan saya yang ambil, artinya ini hak asuh saya. Enggak, yang satu bantah, enggak, ini anak saya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, berikan kepadaku pisau, saya akan belek anak ini. Kalau ibu, ibu beneran, ibu yang punya naluri sudah mengandung anaknya capek-capek, bawa di janinnya capek. Nalurinya ketika anak mau dibelek gimana? Hah? Diam atau berontak? Berontak. Jangan. Secara spontan Nabi Sulaiman. Ini Korina, ini Korina. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ambil pisau. Saya akan belek perut anak ini. Ini berselisih nih. Antara dua perempuan. Semua ngaku ini anak saya. Ya kan? Orang asing tiba-tiba ngaku kan. Lagi pertikaian, perselisihan ini. Maka Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Minta pisau. Ingin dibelek anak itu. Karena ibu sungguhan itu naluri rahmah, kasih sayang itu pasti ada. Gak mungkin mendiamkan anaknya dibelek. Gak mungkin. Berontak, spontan dia. Berarti kelihatan ibu palsu. Mana yang palsu, mana yang asli. Ini madu asli atau madu palsu? Ah, itu Korina. Afwan ya. Yang dagang madu. Kok kemadu-madu? Ya. Maka apa ketika ingin dibelek, perut anak itu apa? Ibu aslinya teriak. Jangan. Maka dihukumi oleh Nabi Sulaiman, ini milik kamu. Ini Korina. Walaupun gak ada saksi. Hah? Gak ada saksi. Susah mungkin. Mendapati saksi. Mungkin susah. Kondisi, situasi, keadaan beda. Itulah dipakai Korina di situ. Nah, Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan taufik, hidayah, keikhlasan kepada kita semua. Nah, hatta al-mamat, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.